إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله فإن شاء الله تعالى كتاب من بات كتاب رياض الصالحين بشرح علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى نبدأ kita sampai apa kita mulai dari kitab dari muqaddimatul muallif rahimahullah taala dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala qala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil wahidil qahar al azizil ghafar segala puji bagi Allah taala yang maha esa lagi maha kuasa, maha perkasa, lagi maha mengampuni, mukawiril laili 'alan nahar, yang menggulungkan malam atas siangnya, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal dan pandangan, wa tafsiratan li dawil albab wal i'tibar, dan sebagai pembuka pandangan bagi orang-orang yang memiliki akal dan wawasan. Alladhi ayqadha min khalqi man istafahu fazahadhum fi hadhihi dar, yang telah membangkitkan dari makhluknya ini orang-orang yang Allah pilih sehingga mereka pun meninggalkan negeri ini. Fashaghalahum bimuraqabati wa idamati al-afkar, sehingga mereka menyibukkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap terus berfikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamati al-itti'ad wal-itikar, dan terus mereka berupaya mendapatkan wasiat, nasihat, dan menjadi orang-orang yang berfikir. Wafaqahum lidabi fi ta'atih, dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk mereka siap taat kepadanya. Watahub lidari qarar, dan mereka juga memiliki kesanggupan, kesiapan untuk menghadapi negeri yang abadi. Walhadari mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar, mereka juga berhati-hati dari perkara yang membuat Allah murka padanya, yang menyebabkan mereka akan masuk ke dalam tempat yang penuh dengan siksaan. Wal muhafadzati ala dalika ma taghayyiril ahwali wal atwar, dan berusaha menjaga dari berbagai macam perubahan keadaan dan berbagai macam kondisinya. Ahmadu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmal wa anmahu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling dalam, yang paling bersih sucinya, yang paling meliputi dan paling tinggi. Wa ashhadu an la ilaha illallah al barrul karim ar raufur rahim, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang maha baik lagi maha mulia. Raufur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, kekasihnya dan kecintaannya. Al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim, yang memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, yang mendakwahkan kepada agama yang lurus. Salawatullah wa salamuhu alaih wa ala sair nabiyyin wa ali kullin wa sair salihin. Semoga salawat Allah dan kesejahteraan atasnya dan bagi para nabi yang lainnya serta keluarga dari seluruh para nabi dan seluruh orang-orang yang saleh lainnya. Amma ba'd, selanjutnya kata beliau rahimallahu taala, faqad qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56-57, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma urid ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal ins dan manusia, illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi, aku tidak menghendaki dari mereka pemberian rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menghendaki mereka memberi makan. Baik, berarti ini adalah tujuan dari diciptakannya semua makhluk, agar beribadah kepada Allah taala ibadatan khasah ataupun ibadah yang amah, ubudiyah khasah atau ubudiyah yang amah, sebagai hamba dalam arti kata yang umum ataupun sebagai hamba dalam arti yang khusus. Maka semuanya diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wahada sarihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Maka di sini sarih, jelas sekali, jelas tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam beberapa kitab yang lain beliau menerangkan bahwasanya lam liya'buduni di situ bukan lam lita'lil, walaupun secara bahasa Arab mungkin kita mempelajari lamnya adalah lita'lil. Iya. Tetapi apa? Tetapi yang benar di situ adalah lam lil ghaiyah, atau dengan kata lain lam lil ghaiyah. Lam yang sifatnya tujuannya untuk ghaiyah, tujuan. Bukan ta'lil, bukan alasan. Karena Allah taala tidak menjadikan alasan penciptaan jin dan manusia adalah agar beribadah. Bukan. Bukan itu alasan. Tidak dijadikan alasan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau seandainya ada makhluknya yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, berarti apa? Ta'lilnya, illahnya keliru berarti. Berarti Allah Ta'ala telah menciptakan sesuatu yang abas, sesuatu yang sia-sia. Karena menciptakan sesuatu makhluk yang tidak beribadah kepadanya, padahal Allah menciptakan apa? Tujuan apa? Tadi alasannya agar mereka beribadah. Artinya kalau alasan itu alasannya adalah agar mereka beribadah, artinya mereka semua harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab yang lain, dikatakan apa? Lamnya adalah lil-ghaiyah. Lil-ghaiyah. Ay, ghaiyatu khalqihim ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Artinya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah apa? Agar mereka beribadah. Yang mana tujuan itu bisa tercapai dan bisa tidak. Iya. Sepakat bahwa tujuan tidak mesti semuanya tercapai. Ada tujuan yang terkadang tidak tercapai. Ada tujuan yang tercapai. Kalau tercapai fabi wa ni'mah, berarti apa? Inilah yang diharapkan. Fahada amrun matlub, perkara yang diinginkan. Tapi kalau seandainya tidak tercapai, berarti apa? Berarti inilah tujuannya. Hanya sekedar tujuannya. Artinya apa? Boleh jadi di sana ada yang tidak sesuai dengan tujuan, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Iya. Tapi kalau dijadikan sebagai alasan ta'lil, berarti apa? Allah menciptakan makhluknya dengan sia-sia dan tidak akan mungkin hal itu terjadi. Iya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala disifati apa? Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidaklah menciptakan ini semua untuk sesuatu yang sia-sia. Baik. Sehingga Allah pertegas, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki dari mereka adanya rizki. wama uridu ayut'imun, dan aku tidak menghendaki pula mereka memberi makan. Ya. Baik. Kenapa? Karena an yut'imun, an masdariyah dengan fiilnya ini apa muawwal, harus ditakwil kepada masdar. Iya. Berarti it'amuhum. Baik. Wa hadha sharihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam ayat ini sharih, jelas sekali Allah menyatakan bahwasanya mereka diciptakan lil ibadah, dengan tujuan agar mereka beribadah. Fa haqqa 'alaihimul i'tina bima khuliqu lah. Sehingga sepantasnya wajib bagi mereka untuk i'tina, betul-betul perhatian, betul-betul memperhatikan, dan betul-betul dia mengutamakan bima khuliqu lah, terhadap apa yang telah dijadikan sebagai tujuan untuk mereka diciptakan. Ya. Yeah. Apa tujuan mereka diciptakan? Agar mereka beribadah kepada Allah taala. Ini. Baik. Berarti apa? I'tina terhadap ini. Tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Wal iradu an khududid dunya bizahadah. Dan berpaling dari khudud dunia, bahagian-bahagian dunia, bizahadah, dengan sifat zuhud. Nah, sesungguhnya pembicaraan tentang zuhud ini panjang lebar. Nah, tetapi mungkin kita ringkas saja. Baik, yang penting kita paham mafhum apa yang maksud oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan ucapan beliau al-i'rad an huduri dunya bizahadah. Wa zuhud bil lughah diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Saleh al-Syekh hafizallahu taala wa ra'ah. Az-zuhud secara bahasa kata beliau huwa al-amrul qalilul ladzi la ya'bahu lahu. Itu perkara yang sedikit, yang kecil, yang tidak ada nilainya bagi dia. Ini seseorang ketika zuhud, ketika dia dikatakan zuhud kepada sesuatu, artinya apa? Dia melihat sesuatu tersebut adalah kecil, tidak ada nilainya. Iya. Sebagaimana gambaran Rasulullah SAW bahwasanya dunia itu apa? Tidak melebihi daripada janah ba'udah. Iya. Sayapnya lalat. Nah, tidak lebih daripada itu. Iya. Bahkan dikatakan, bahkan disebutkan dalam banyak ayat bagaimana hinanya dunia dan seisinya. Bahkan ada yang bisa mengalahkan dunia dan seisinya. Iya, seperti apa? Salatul ghadah. Iya. Raka'atil ghadah khairun minad dunya wa ma fiha. Salat dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Iya. Berarti apa? Dunia perkara yang mahin, yang hina. Iya. Na'am. Rendah. Sehingga az-zuhud ialah al-amru qalil alladzi la yabahu lahu. Perkara yang kecil yang tidak ada nilai bagi dia. Wa kadzalika az-zuhud fi syai', yani idza ja'alahu syai'an qalilan. Demikian juga ketika seseorang itu berbuat zuhud atau zuhud dari sesuatu, maknanya ialah ketika dia menjadikan sesuatu itu qalil, sesuatu yang kecil, yang sedikit, yang orang tidak peduli dengan dia. Iya. Yeah. Nah, ini. Baik. Sehingga idza kana qalilan laisa mislahu mimma yaltafit ilaih. Kalau perkara tersebut adalah perkara yang kecil, berarti apa? Untuk apa kita menoleh kepadanya? Kan begitu, iya. Nah, begitu. Baik, mohon. Nah, sehingga dari sini banyak para ulama menafsirkan tentang zuhud. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya zuhud ialah azhudu huwa an takuna fi ma fi yadillah jalla wa ala. Ada yang menafsirkan bahwasanya zuhud itu ialah sesuatu yang ada di hadapan Allah, fi yadillah, yang ada di hadapan Allah ini, sehingga dia hanya mengharapkan apa yang ada di tangan, apa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maknanya adalah ayyasihal yaqin bi anna ma 'indallahi jalla wa 'ala awsaq mimma fi yadayk. Nah, antakuna fi yadayillahi azza wa jalla wa bi 'ita'illahi awsaq mimma fi yadayk. Yaitu menjadikan sesuatu yang ada di hadapan Allah atas apa yang Allah berikan itu lebih dia percayai daripada apa yang ada di tangannya. Artinya dia meyakini bahwasanya apa yang ada di hadapan Allah, apa yang berasal dari sisi Allah, ini lebih dia percayai, lebih dia yakini daripada apa yang ada di tangannya. Nah, ini tafsiran dari sebagian sahabat. Nah, tetapi tafsiran zuhud yang paling bagus ialah, walaupun di sana ada juga yang mengatakan zuhud itu adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia, iya. Nah, wa aqbal 'alal akhirah atau iqbal 'alal akhirah, dan dia menghadap untuk mengambil akhirat. Maka yang paling bagus adalah apa yang ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Iya. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengumpulkan semua dalil-dalil tentang zuhud, kemudian beliau berikan definisi tentang zuhud itu. Nah, maka beliau katakan rahimahullah ta'ala, az-zuhdu huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya di akhirat kelak. Ini meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya untuk di akhiratnya kelak. Apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti? Tinggalkan. Ini. Ya. Sehingga faman kana biqalbihi rabbah fil akhirah wa annahu la ya'malul amal illa idza kana nafi'an lahu fil akhirah wa idza lam yakun nafi'an lahu fil akhirah fa innahu yatruku. Hada huwa zahid. Kata Syekhul Islam, sehingga apabila barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan terhadap akhirat, dia ingin sekali selamat di akhirat nanti, kemudian dia tidak mengamalkan sebuah amalan yang bisa menghantarkan dia kepada akhirat nanti, dia tidak mengamalkan amalan yang bisa bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti, maka dia akan tinggalkan amalan tersebut. Ya. Yeah. Kalau dia melihat idza lam yakun nafi'an lahu fil akhirah, kalau dia melihat ada amalan yang tidak bermanfaat bagi dirinya untuk di akhirat kelak, maka dia akan tinggalkan itu. Ya. Yeah. Nah, fa innahu yatruku. Fa ala hada yakunu zahid ghaniyan. Sehingga dari sini orang yang zuhud pada hakikatnya adalah orang yang kaya. Kenapa? Karena orang yang tidak butuh kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Ingat. Az-zahid huwa orang yang zuhud adalah apa? Orang yang tarik lima la yanfa'u fil akhirah. Orang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya di akhirat kelak. Ini adalah az-zahid. Orang yang meninggalkan sesuatu atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya di akhirat kelak. Nah, maka definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ini lebih syamil dan asah maqila fi zuhud. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafidhullah Ta'ala, kata beliau, bahwasanya asah maqila fi zuhud. Definisi yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah asah maqila fi zuhud. Definisi yang paling sahih di dalam mendefinisikan tentang zuhud. Kenapa? Li sihhati istima'ihi ma'a ma ja'a fil ahadits. Wa kadzalika ma dalat al ayat. Wa kadzalika ma kana 'alaihi halus sahabah wa halus salafis salih. Ridwanullah taala 'alaihim ajma'in. Dikarenakan sahihnya apa yang diberikan didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari hadis-hadis yang beliau kumpulkan, dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang zuhud, dan dari kondisi keadaan para sahabat dan kaum salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, demikian. Baik. Sehingga kita kembali kepada ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala, wal-i'rad an hududi dunya bizzahadah. Kalau kita memaknakan atau memahami betul tentang makna daripada surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 57 ini, maka kita akan i'rad an hududi dunya bizzahadah. Kita akan berpaling dari dunia dengan apa? Dengan bersikap zuhud. Bersikap zuhud apa tadi? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Mahu. Baik. Kenapa? Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin. Karena dunia ini adalah daru nafad, negeri yang fana. La mahallu ikhlad, bukan tempat yang abadi. Bukan. Ya. Yeah. Sehingga diibaratkan pula oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wa markabu ubur. Markabu ubur, dia cuma sebuah kendaraan yang melintas saja. Dunia ini ibaratnya seperti kendaraan yang sedang berjalan. Iya. Tergantung nanti kita mau membawa kemana kendaraan itu. Iya. Siapa supirnya? Kita. Iya. Kita yang menentukan. Apakah kita mengambil jalan yang lurus atau jalan yang berliku? Wahadainahum najdain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dan kami telah tunjukkan kepada mereka apa? Najdain, dua jalan. Falaqtahum al-aqabah. Tetapi apa? Adakah yang mau menempuh jalan yang berliku? Ini. Baik. Sehingga Pak, ini markab ubur, la manzilu hubur, bukan tempat singgah yang abadi, bukan. Bukan. Wa masyra'un fisamin la mautinu dawamin. Dia hanyalah jalan yang memisahkan kita dan bukan tempat yang abadi. Falihada kana al-iqad min ahliha humul ubbadu. Oleh karenanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, al-aiqadu min ahliha, orang yang paling waspada, orang yang paling terjaga, orang yang paling sadar akan dunia dari penghuninya adalah al-ubbadu, para ahli ibadah. Para ahli ibadah, mereka yang paling aiqad, orang yang paling terjaga, orang yang paling sadar akan dunia. Ya. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhadu. Sehingga orang yang paling berakal, yang paling cerdas dari penghuni dunia, dari penduduk bumi adalah siapa? Az-zuhad, orang yang zuhud dari dunia ini. Ya. Yeah. Dia hanya mengambil dari sebagian dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, bukan niat. Yeah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Ini. Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah. Dan carilah dari apa yang telah Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat. Cari. Itu yang dahulukan. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupakan bahagianmu dari dunia. Artinya apa? Kita gunakan dunia sebagai markab, sebagai kendaraan bagi kita, alat untuk berjalan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan kita. Ini yang penting. Ya. Ini yang penting. Kita jadikan dunia ini sebagai ini. Sebagai markab, sebagai safinah, sebagai bahtera, iya, yang mana kita akan mengarungi lautan fitnah. Nah, sehingga kita diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berdoa untuk berlindung dari fitnah dunia, ya, yeah, di dalam setiap salat kita, ya, yeah. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan tentang betapa hinanya dunia ini. Allah nyatakan dalam surah Yunus ayat 24, innama masalul hayati dunya kama'in. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia ini seperti hujan. Dunia ini tak ubahnya laksana hujan. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, yang kemudian hujan itu bercampur dengan tanah, menyuburkan tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas bumi ini. Mimma yakulun nas wal an'am, dari tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Ini dunia. Ya, untuk memuaskan nafsu manusia dan hewan ketika tidak pandai memanfaatkannya. Ya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai ketika datang masanya bumi ini mengambil keelokannya, kecantikannya, keindahannya. Ketika sudah terlihat indah, hijau. Wa zayyanat, dan ketika sudah dihiasi dunia ini dengan segala isinya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemiliknya mengira, menyangka bahwa mereka pasti akan memanennya, pasti akan memetik hasilnya dari manisnya dunia. Ataha amruna lailan aw nahara, maka datang, kami datangkan urusan kami. Kami datangkan azab malam maupun siang hari. Faja'alna hasidan, maka kami jadikan tanah tersebut menjadi tandus, kering, kerontang. Subhanallah. Yang tadinya orang mengira apa? Pemiliknya mengira sudah bakal panen, sudah bakal memetik hasil. Ternyata Allah datangkan sekonyong-konyong malam hari atau siang hari, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan tanah tersebut menjadi kering, tandus. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan belum pernah dibajak kemarin, belum pernah tersentuh apa-apa kemarin, belum pernah terkena penyakit apa-apa. Seakan-akan apa? Mereka belum pernah mendapatkan keburukan seperti itu. Eh? mereka dapatkan sudah kering kerontang, tidak bisa apa-apa sudah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Maka demikianlah kami putuskan, kami rincikan, kami terangkan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini. Lihat. Nah. Wal ayat fi hadzal ma'na katsira. Dan ayat tentang yang semakna dengan ini banyak. Walaqad ahsanal qail. Tanggung ya. Ini baru mukadimah belum selesai ini. Subhanallah, sudah adzan ya. Nah. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sungguh Allah memiliki para hamba yang cerdik-cerdik, cerdas-cerdas. Kenapa mereka dikatakan cerdik dan cerdas? Talaqud dunya wa khaful fitana, karena mereka meninggalkan dunia karena mereka takut fitnah dunia. Subhanallah, lihat. Ini orang yang paling cerdasnya adalah yang meninggalkan dunia karena takut apa? Fitnahnya, ujiannya. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana sufuna. Nah, lihat. Nadaru fiha, hamba-hamba Allah yang cerdik ini melihat ke dalam dunia ini. Falamma alimu, afwan. Tayy. Zaghlara. Adzan, kemudian lanjut. Begitu. Salat itu enggak? Baik. Fadal. Nah. Tafadhal muadzin. Wala afwan minkum. Dilanjutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nadaru fiha, maka hamba-hamba Allah ta'ala yang cerdas ini, yang cerdik ini, mereka melihat ke dalam dunia. Falamma alimu, dan tatkala mereka mengetahui, tahu apa yang ada dalam dunia, mengerti betul, alimu, tahu betul tentang bagaimana dahsyatnya fitnah dunia. Ya. Karena dunia bisa menenggelamkan banyak orang. Maka apa? Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Tatkala mereka telah mengetahui bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal untuk orang yang hidup. Lihat, subhanallah. Laisat lihayyin watana. Artinya laisat watanan lihayyin. Bukan sebagai tempat tinggal bagi orang yang hidup. Lihayyin maksudnya apa? Lihayyin qalbu. Bagi orang yang hidup hatinya. Ya. Yeah. Nah. Ini. Maka paja'aluha lujjatan, maka mereka jadikan dunia ini sebagai lujjah. Yeah. Ibarat mereka jadikan dunia ini ibarat sepenggalan malam saja. Ya. Yeah. Artinya apa? Sesuatu yang kecil. Kalau dikatakan lujjah, artinya apa? Sepenggalan malam, orang lebih banyak aktivitasnya atau istirahatnya di sana? lebih banyak istirahatnya, iya kan? Dan kalau itu lujjah, artinya apa? Di sana hanya ada waktu tertentu yang istimewa. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Iya. Berarti apa? Hanya sedikit yang dimanfaatkan di sana. Maka mereka jadikan dunia ini hanya sebagai lujjah. Sepertiga malam saja. Artinya apa? Betul-betul diambil waktu yang tepat untuk ibadah. Sudah. Ini kedudukan dunia. Wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka jadikan amalan-amalan saleh di dalam dunia ini sebagai sufunnya, sebagai perahu-perahunya, bahtera-bahteranya yang akan menyelamatkan kita. Ini mereka jadikan amalan saleh sebagai bahteranya. Faham? Iya. Sehingga apa? Bagaimana kita mengarahkan bahtera kita dan bagaimana kita merawat bahtera kita, itu yang penting. Iya. Kemana tujuan bahtera kita? Ini. Apakah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala? Dan bagaimana merawatnya? Apakah sudah sesuai dengan aturannya atau tidak? Apakah ketika kita ingin air, kemudian kita tinggal melubangi bahtera itu, iya. Kemudian apa? Tenggelam. Apa seperti itu? Atau kita harus bersusah payah dulu mencari air dari atas, kemudian apa? Mengambil air. Ini. Orang yang cerdas dalam menyikapi dunia. Nah, sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fa'idha kana haluha ma wasaftuhu, apabila dunia ini keadaannya, kondisinya seperti yang aku gambarkan, wa haluna wa ma khulifna lahu ma qaddamtuhu, dan keadaan kita serta keadaan makhluk yang Allah ciptakan ini seperti yang sudah aku paparkan tadi, fa haqqa 'alal mukallaf ayadhhab bi nafsihi madhhabal akhyari, maka pantaslah, seharusnya bagi setiap mukallaf, bagi setiap hamba, untuk yadhhab bi nafsihi, menggiring dirinya, membawa dirinya madhab al-akhyar, kepada pendapatnya, pemikirannya orang-orang pilihan. Iya. Siapa orang-orang pilihan? Para anbiya wal mursalin wa atba'uhum. Iya. Ini. Baik. Wa yasluka maslaka ulil nuha wal absar, dan hendaknya dia menempuh jalannya ulil nuha wal absar, orang-orang yang cerdas dan memiliki wawasan. Iya. Yeah. Jangan orang yang picik dalam menilai dunia. Baik. Tadi sudah digambarkan dunia. Bagaimana dunia? Bagaimana orang yang cerdas itu menyikapi dunia? Dunia itu hanya dijadikan sebagai apa? Lujjah. Kapan lujjah itu? Sepertiga malam terakhir sudah. Selesai. Ini yang betul-betul diperhatikan betul. Dan jadikan amalan saleh itu sebagai bahtera kita, alat kendaraan kita untuk menyampaikan kita kepada tujuan kita. Iya. Nah. Wa yata'ahhaba lima asyartu ilaih, dan bersiap siaga terhadap apa yang sudah aku isyaratkan. Wa yahtamma bima nabbahtu alaih, dan betul-betul memperhatikan apa yang sudah aku ingatkan. Wa aswabu tariqin lahu bidzalika wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan yang paling benar, jalan yang terbaik baginya dalam masalah itu. Dan yang paling terbimbing, yang harus dia tempuh dari jalan-jalan yang ada, ialah at-ta'ahub, at-ta'addubu bima saha an-nabiyina sayyidil awwalina wal akhirin. Kita harus ta'addub, beradab, berakhlak kepada apa yang telah sahih dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Iya. Bagaimana akhlak yang mulia kepada Nabi kita? Bagaimana caranya? Tasdiquhu fima akhbara wa imtisalu fima amar wa istinabu naha anhu wa zajar. Itu ta'adduk ma'a Rasulillah SAW. Kita membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, apakah berita-berita terdahulu maupun berita-berita yang akan datang. Iya. Kita harus membenarkan, mengimaninya, meyakininya. Iya. Dan juga kita mewujudkan apa yang sudah Rasulullah SAW perintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarang dan dicercanya. Ini penting. Ya. Ta'adduk sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Kalian lihat, kalian baca di sana. Ya. Bagaimana akhlakul karimah itu terbagi menjadi dua. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, dan akhlak kita kepada makhluk. Ya. Kepada makhluk yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya berakhlak mulia kepada Rasul, diterangkan oleh Syekh di sana. Ya, karena kita sedang berbicara atau kita membaca syarahnya Syekh Ibn Utsaimin, sehingga apa? Kita cari maknanya kepada apa yang digambarkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Iya, begitu. Okay, mafhum. Wa akramis sabiqin lahiqin. Dan kita beradab kepada orang-orang yang mulia dari orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita. Nah, salawatullah wa salamu alaih wa ala sa'iri nabiyin. Wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan saling tolong menolonglah kalian atas kebajikan dan ketakwaan. Nah, nukmil atau kita selesaikan atau buka dimahi atau nanti sholat dulu baru selesaikan, lanjut. Hah? Gimana? Sholat dulu. Langsung. Tayyib. Ya, ada beberapa paragraf lagi ini. Ya, sabar sedikit ya. Nah, khawatirnya ada yang gelisah. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala wa qasaha an Rasulillah s.a.w. anhu qal. Dan telah sahih dari Rasulullah s.a.w. bahwasanya beliau bersabda, wallahi fi a'unil abdi ma kana al-'abdu fi a'uni akhih. Dan Allah berada pada pertolongan setiap hamba. Maksudnya apa? Allah akan senantiasa menolong setiap hamba. Ma kana al-'abdu fi a'uni akhih. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya, Allah akan senantiasa menolong setiap hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, wa annahu qala, dan Rasulullah SAW juga bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wa annahu qala, dan beliau SAW juga bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yang qusu dhalika min ujurihim syai'a. Bahwa beliau SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah petunjuk, maka bagi dia pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi itu semua dari pahala mereka sedikitpun. Wa anahu qala li aliin radhiyallahu anhu, dan beliau SAW juga pernah menyatakan kepada Ali, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumri na'am. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang, satu orang melalui kamu, itu lebih baik bagimu dari unta merah. Yeah. Nah, ini menunjukkan apa? Hinanya dunia karena unta merah adalah kendaraan yang paling istimewa. Iya. Tetapi apa? Dihinakan dengan apa? Dengan menunjukkan, memberikan hidayah. Lihat, yang terkadang hidayah, ini hidayah atau irsyad, ya, itu bisa melalui orang yang dianggap hina oleh orang lain. Iya. Terkadang orang lain menganggapnya ini hina, orang ini hina. Tetapi ternyata apa? Melalui dia Allah Ta'ala jadikan orang lain mendapatkan hidayah, maka orang ini lebih baik daripada dunia tadi. Nah, faraitu an ajma'a mukhtasaran min al-hadis sahih, maka aku menilai kata Imam Nawawi untuk aku kumpulkan secara ringkas dari beberapa hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibi ila al-akhirah, yang mengandung apa yang menjadi sebuah jalan untuk pemiliknya menuju kepada akhirat, muhassilan liadabil batinati wal zahirah, yang bisa menjadikan hasil bagi dia untuk mendapatkan adab yang baik, baik secara batin maupun secara lahiriah, jami'ani targhib wa tarhib, yang mengumpulkan kepada permasalahan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman, wasairi anwa'i adabi salikin, dan macam-macam adab orang-orang yang ahlus suluk yang lainnya, orang yang berakhlak, min ahadis zuhud, baik dari hadis-hadis zuhud, wa riyadatin nufus, hadis-hadis yang membangkitkan jiwa, wa tahdhibil akhlak, ataupun yang memperbaiki akhlak, wa taharatil qulubi wa ilajiha, ataupun yang membersihkan hati dan mengobatinya, wa siyanatil jawarihi wa izalati iwajiha, dan menjaga anggota tubuh dan menghilangkan kebengkokannya, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan yang lainnya dari maqasidil arifin. Walaupun sebagian ulama mengomentari tentang ucapan-ucapan ini, maqasidil arifin, adab salikin dan sebagainya, karena ini adalah istilah-istilah daripada apa? Tasawuf. Na'am. Tetapi fa insyaallah taala Imam Nawawi rahimallahu taala dalam masalah ini apa? Tidak demikian insyaallah taala. Faltazim فَأَلْتَزِمُ فِيهِ أَلَّا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِ, maka aku berusaha keras, aku berusaha untuk tidak menyebutkan kecuali satu, kecuali hadis yang sahih dari hadis-hadis yang jelas hukumnya, مُضَافًا إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ, yang disandarkan kepada kitab-kitab yang sahih, al-masyurat, yang masyur, wa usaddirul abwaba minal qur'anil aziz bi ayatin karimatin karimat, dan aku memulainya dari setiap bab-babnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, wa uwashihu ma yahtaju ila dhabtin, dan aku uraikan, aku pastikan perkara-perkara yang memang dibutuhkan untuk kepastian, au syarhi ma'nan khafiin, makna khafiin binafais minat tanbihat, dan menguraikan makna yang tersamarkan dari mana-mana tersebut, minat tanbihat, dari adanya beberapa peringatan, wa idza qultu fi akhir hadis muttafaqun ali fa ma'nahu rawahul bukhari wa muslim, sehingga kalau aku sebutkan di akhir hadis muttafaqun ali, maka maknanya adalah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa arju in tamma hadzal kitab ayakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat, dan aku berharap jika kitab ini telah sempurna, telah selesai, maka aku berharap kitab ini menjadi sa'iq, menjadi pembimbing, lil mu'tani bihi ila al khairat, bagi orang-orang yang betul-betul memperhatikan atau betul-betul ingin mempelajarinya kepada kebaikan-kebaikan, hajizan lahu an anwa'il qada'ih wal muhlikat, sebagai pelindung atau penjaga dari berbagai macam keburukan dan kebinasaan, wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai' minhu ayad'u wali, dan aku memohon berharap kepada setiap saudara yang memanfaatkan buku ini, kitab ini, agar mendoakan untukku. Nah, ini mendoakan Imam Nawawi rahimahullah taala, wali walidayya wa masyayikhi, dan untuk kedua orang tuaku, dan para masyayikhku, wasairi ahbabina dan para habib kita yang lainnya, wal muslimina ajma'in dan kaum muslimin secara keseluruhan, wa 'alallahil karim i'timadi dan hanya kepada Allah yang maha mulia aku bersandar, wa ilaihi tafwidi istiwadi wastiwadi wastinadi dan hanya kepadanya aku menyerahkan urusanku dan aku menyandarkan padanya, wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Nah, demikian selesai muqaddimah dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Fa insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang pertama, ya. Kenapa saya tidak langsung pada hadis yang pertama atau bab yang pertama? Karena memang sebagian ikhwanna belum tahu kitab apa yang saya baca dan syarah siapa, ya, hanya diumumkan Riyadhus Shalihin, ya, syarahnya belum tahu. Maka dengan saya membaca muqaddimah, fa insyaallah diberikan waktu untuk kita mencari kitabnya, kemudian kita bisa sama-sama membaca dan mempelajarinya. Nah, demikian, ya. Taib, mafhum? Nah, walafu minkum ala taksir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin wa li syai'a wa li muallifihi wa li walidayhi wa li sa'ir muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum. Thank you.